Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab من الشرك Lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li rab'il bala au daf'i. Di antara kesyirikan memakai gelang, benang dan yang semisal dengan keduanya untuk mengangkat bala atau menolak bala. Terakhir kita sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya beliau melihat seseorang pada tangannya ada benang, ya, untuk menghilangkan penyakit panas. Maka Nabi SAW, maka sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman memutuskan benang tersebut dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan keadaan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara sanad hadis ini mukhtalaf fih, dipersisikan oleh para ulama. Ya, sebagian di antara para ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Sebagian mengatakan dalam sanadnya ada Yazid, ya, Yazid bin Abi Ziyad Al-Hafidh bin Hajar mengatakan dia rawi yang dhaif. Nah, kita jelaskan atau kita lanjutkan ucapan Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Qauluhu, ucapan Ibnu Abi Hatim atau siapa, Hudzaifah, ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal huma. Kita ulangi sedikit dari pembahasan sebelumnya. Beliau, Hudzaifah bin Yaman, melihat seseorang pada tangannya ada benang, ya, untuk menghindari atau mengangkat penyakit panas. Ayat anil huma. Wa kana al-juhalu yu'allikuna at-tamaima wal-khuyuta wa nahwahuma lidaf'il huma. Orang-orang jahil, mereka menggantungkan tamimah, ya, dan juga benang-benang dan yang semisal dengan keduanya untuk menolak penyakit panas. وروى وكيع عن هذيفة أنه دخل على مريض يعوده. الإمام وكيع meriwayatkan dari Hudzaifah bahwasanya Hudzaifah menjenguk orang yang sakit. فلمس عضه فإذا فيه خيط. Beliau mengusap tangan orang yang sakit tersebut. dan ternyata pada tangannya ada suatu benang. Faqala ma hadha? Hudzaifah mengatakan, benang apa ini? Qala syai'un rukiya li fi. Orang ini mengatakan, ini sesuatu yang aku dirukiah padanya. Dirukiah dengan benang tersebut. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memutuskan benang tersebut. Wa qala law mitta wa huwa 'alayka ma salaitu 'alayka. Beliau mengatakan, kalau seandainya engkau meninggal dalam keadaan seperti itu, aku tidak akan menyolatimu. Qala Syekh rahimallahu taala wa fihi inkaru misli hada. Dalam hadis ini atau asal ini pengingkaran terhadap perbuatan yang seperti ini. Wa in kana ya'taqidu annahu sabab, walaupun dia meyakini itu hanya sebagai sebab saja. Nah. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tidak bisa dengan tangannya, rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Dan kalau tidak bisa dengan lisannya, maka rubahlah dengan hatinya. Wa dhalika da'aful iman, yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Yang jelas yang namanya pengingkar, yang namanya kemungkaran, hendaklah diingkari. Minimal-minimal sekali, yaitu dengan hati, dengan menjauhi kemungkaran tersebut. Kalau mampu dengan tangan, lakukan. Selama tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Tidak mampu dengan tangan, dengan lisannya. Kalau tidak dengan lisannya, minimalnya dengan hatinya. Nah, banyak hadis-hadis di mana Nabi SAW mengingkari kemungkaran yang terjadi pada manusia ketika itu. Nah, di antaranya ketika Nabi SAW melihat seseorang memakai cincin dari emas. Nabi SAW mengambil dan melemparkan cincin tersebut. Kenapa? Dikarenakan bagi laki-laki tidak boleh memakai cincin dari emas. Begitu pun yang dilakukan oleh Hudzaifah. Beliau melihat seseorang pada tangannya ada benang yang dijadikan sebagai media untuk pengobatan. Dalam rangka menghilangkan penyakit atau mencegah penyakit. Maka beliau mengingkari perbuatan tersebut dengan memutuskan benang yang dipakai tadi. Nah, walaupun orang yang memakainya meyakini ini hanya sebagai sebab saja. Dan telah kita jelaskan, ketika seorang memakai benang, atau gelang, atau kalung, kemudian dia menjadikan ini sebagai sebab untuk mengangkat bala atau mencegah bala, walaupun dia meyakini yang mengangkat bala dan yang mencegah bala itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja, tapi ini hanya sebagai sebab, ini sudah jatuh kepada kesyirikan. Dikarenakan menjadikan sebab yang secara syariat bukan merupakan sebab. Fal asbabu la yajuzu minha illa ma abahahu Allah taala wa rasuluhu. Sebab-sebab tidak boleh untuk dilakukan kecuali apa yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau itu dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa. Bahkan diasung kita untuk melakukan sebab-sebab. Nah, ma'a adamil i'timadi 'alaiha, dengan tidak bersandar kepada sebab-sebab tersebut. Ini kaitannya dengan masalah tawakal. Ya. Seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i, tapi tidak bertumpu, tidak bersandar kepada sebab tersebut. Nah, tetap dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia hanya menempuh sebab-sebab, ya, tidak bertawakal kepada sebab-sebab tersebut. Ini tawakal yang benar. Nah, di mana tawakal telah kita ketahui, sidqul i'timad 'ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar. Benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dan menolak kemudharatan-kemudharatan. Ini tawakal diiringi dengan sebab-sebab. Dikatakan orang yang bertawakal tanpa menempuh sebab tercela dalam agama. Dan sebaliknya, orang yang bertawakal kepada sebab, ini kesyirikan. At-tawakkal, at-tawakkul 'ala as-sabab syirkun. Wa at-tawakkul biduni sabab qadhun fi syari'ah. Bertawakal kepada sebab, ini kesyirikan. Dan bertawakal tanpa menempuh sebab-sebab tercela dalam agama. Nah, tapi sebab yang ditempuh tentunya sekali lagi sebab yang dibolehkan secara syar'i. Nah, wa amatama'imu wal khuyutu wal huruzu wat talasimu wa nahwu dzalika mimma yu'allikuhu al juhal fa huwa syirkun yajibu inkaruhu wa izalatuhu bil qawli wal fi'li wa illam ya'dan fihi sahibuhu. Adapun at-tamaim, cimat-cimat, gelang-gelang, benang-benang, wal huruj, ini rangkaian biji-biji yang berbentuk gelang. Banyak orang yang menggunakan semacam ini, rangkaian biji-biji yang berbentuk gelang. Watolasim, raja-raja, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang digantungkan oleh orang-orang yang bodoh, digantungkan pada lehernya, digantungkan pada tangannya. Nah, bahwa syirkun, itu merupakan kesyirikan yang wajib untuk diingkari, wajib untuk dihilangkan dengan ucapan dan perbuatan walaupun pelakunya tidak mengizinkan. Nah, tentu ini bagi yang memiliki kekuasaan dalam masalah itu, ya, dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Nah, ini bagi yang memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk merubah dengan tangannya. Ya. Tentu dikembalikan kepada kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Kita lihat misalkan seorang, ya, kita enggak kenal dengan dia, pakai gelang misalkan. Nah, kemudian kita langsung memotongnya, memutusnya, melemparkannya, bisa menyebabkan fitnah yang lebih besar. Nah, sehingga dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ada dawabitnya, ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Di antaranya tadi, jangan sampai mengingkari kemungkaran tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ketika beliau melewati pasukan Tatar ya, bersama murid-muridnya atau teman-temannya dalam keadaan mereka pasukan Tatar sedang mabuk. Nah, Syaikhul Islam hanya lewat saja. Tidak mengingkari dengan tangan tulisannya. Sebagian murid-muridnya atau teman-temannya berkata, kenapa engkau tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan? Syaikhul Islam mengatakan, kalau aku mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan ini, aku khawatir mereka berpindah kepada kemungkaran yang lebih besar. Yeah. Menumpahkan darah kaum muslimin atau merusak kehormatan para wanita kaum muslimin ya, dan yang lainnya. Nah, tapi kalau kita mampu melakukannya kepada anak kita misalkan ya, yang kita memiliki tanggung jawab dan juga memiliki kekuasaan terhadap anak kita ketika melakukan kesyirikan ya, atau perbuatan yang disebutkan tadi, kita bisa berlaku tegas kepadanya, bisa mengingkari dengan tangan kita. Nah, qawluhu wa ta'ala qawluhu wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wahum musyrikun. Kemudian Hudzaifah membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan mereka melakukan kesyirikan. Maksudnya kesyirikan dalam masalah al-uluhiyah. Kenapa? Dikarenakan orang-orang kufar ketika itu, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah rububiyah. Tapi mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah al-uluhiyah. Sehingga ayat ini, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan keadaan mereka itu mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ayatul uluhiyah. Dalam masalah uluhiyah. Ya. Dalam masalah ibadah. إِسْتَدَلَّ هُدَيْفَهْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْآيَةِ anna hada syirkun. Hudzaifah bin Yaman berdalil dengan ayat ini bahwasanya perbuatan itu adalah kesyirikan. Nah, fa fihi, dan dalam asar ini sihatul istidlal ala syirkil asghar bima anzalahu Allah fi syirkil akbar. Sahnya pendalilan terhadap kesyirikan yang kecil terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan tentang syirik yang besar. Ayat itu, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan keadaan mereka itu musyrik. Ayat ini sebenarnya turun berkenaan dengan syirik yang besar. Akan tetapi Hudzaifah ibn Yaman berdalil dengan ayat ini untuk pengingkaran terhadap syirik yang kecil. Kenapa? Li syumulil ayah. Dikarenakan ayat ini mencakup secara umum. Wa dukhulihi fi musamma syirki. Dan masuknya fi musamma syirki pada penamaan kesyirikan. Syirik besar, syirik kecil, keduanya sama-sama syirik. Nah, wa taqaddama ma'na hadhihi al-ayah an Ibn Abbas wa ghairihi fi kalam Syekh al-Islam wa ghairihi, dan telah berlalu makna dari ayat ini dari sahabat Ibn Abbas dan yang lainnya pada ucapan Syekh al-Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya, wallahu a'lam. Nah, الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Beliau mengatakan fayakunu Hudzaifah radhiyallahu anhu istadala bil ayatin nazilah fi sirkil akbar ala sirkil asgar di annaha tanawuluhu bi umumiha. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu berdalil dengan ayat yang turun tentang syirik yang besar terhadap syirik yang kecil. Kenapa? Dikarenakan ayat tersebut mencakup secara keumuman. Mencakup keumumannya itu ya, semua bentuk kesyirikan. Ini seperti halnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berdalil dengan ayat Allah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahui. Dalam keadaan kalian mengetahui Allah sebagai pencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberi rezeki. Dalam keadaan kalian mengetahui itu semuanya, maka janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Abbas, huwa qawlu rajul ma syaa Allahu wa syi'ta. Ini antara bentuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ucapan seorang mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Laula Allah wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu. Nah, Ibn Abbas menjelaskan ayat tadi yang pada asalnya berkenaan dengan syirik yang besar ditafsirkan oleh Ibn Abbas dengan syirik yang kecil. Ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Ditafsir oleh Ibn Abbas, nah, bentuk menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ucapan seorang dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau seandainya bukan karena Allah dan kamu. Ini bentuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ucapan-ucapan ini masuk ke dalam kesyirikan yang kecil. Tapi Ibn Abbas menafsirkan ayat yang turun tentang syirik yang besar dengan contoh-contoh syirik yang kecil. Nah, kenapa? Dikarenakan ayat ini mencakup kepada syirik yang besar dan juga syirik yang kecil. Nah, di antara cakupan ayat tadi berkaitan juga dengan syirik yang kecil. Begitupun Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berdalil dengan ayat ini kepada sebagian apa yang ditunjukkan oleh ayat tersebut. Dikarenakan ayat tersebut ini mencakup kesyirikan yang besar dan juga kesyirikan yang kecil. Nah, bahkan sebagian kaum muslimin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah, akan tetapi kadang-kadang muncul dari mereka sebagian kesyirikan yang kecil. Nah, kalau syirik yang besar ini bisa menafikan sahnya keimanan, kalau syirik yang kecil ini tidak menafikan sahnya keimanan, tapi bisa menafikan kesempurnaan keimanan. Nah, dan ini kadang-kadang muncul dari kaum muslimin. Nah, kesyirikan yang kecil. وفي هذا الأثر عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. Dalam asar ini dari sahabat ya, menjelaskan kesempurnaan ilmu mereka terhadap tauhid. Ya, para sahabat sangat memahami tauhid. Nah, dikarenakan itulah inti dakwah para nabi. Mereka menyeru kepada tauhid. Ya. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sangat besar perhatian Nabi SAW kepada tauhid. Dan sangat besar peringatan Nabi SAW daripada kesyirikan. Bahkan ketika hendak meninggal dunia pun, Rasulullah SAW memperingatkan dari bahayanya kesyirikan. Dia mengatakan, La'an Allah al-Yahud wal-Nasara ittakhadu kuburu anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi, laknat Allah kepada Nasrani, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya. Rasulullah memperingatkan dari sebab-sebab kesyirikan dan bahaya kesyirikan. Padahal itu, nah, waktu-waktu di mana beliau hendak meninggal dunia. Nah, sehingga para sahabat sangat paham sekali tentang masalah tauhid. Ya. Jadi ketika ada orang yang melakukan kesyirikan, ya, walaupun dengan alasan ini sebagai sebab, ya, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat paham bahwasanya itu termasuk di antara kesyirikan. Nah, sehingga asal yang kita bacakan tadi menjelaskan tentang kesempurnaan ilmu sahabat tentang tauhid. Dan apa-apa yang bisa menafikan tauhid atau menafikan kesempurnaan tauhid. Yeah. Perbuatan-perbuatan dosa itu ada yang menafikan tauhid, ada juga yang menafikan kesempurnaan tauhid. Kesyirikan, kekafiran, ini bisa menafikan asal tauhid. Nah, kesyirikan yang besar. Ada juga yang bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Yeah. Dosa-dosa selain kesyirikan yang besar, termasuk di antaranya kesyirikan yang kecil, ini bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Nah, qala al-musannif rahimallahu taala fihi masail. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, dalam bab ini ada beberapa masail, ya, faidah-faidah, masalah-masalah, ini sebagai kesimpulan dari pembahasan yang kita sebutkan sebelumnya. Dan sebagainya telah kita bahas. Al-ula yang pertama, at-taghlidu fi lubsil halqah wal khayti wa nahwihi ma li misli hada. Larangan yang keras, memakai gelang dan benang dan yang semisal dengan keduanya, untuk tujuan semisal ini. Nah, tujuannya untuk mengangkat bala. Nah, atau menolak bala. Yeah. Baik laki-laki maupun perempuan, kalau tujuannya seperti ini, tidak boleh. Yeah. Memakai gelang, nah, atau benang, dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit atau menolak penyakit. Yeah. Adapun kalau tujuannya bukan untuk menghilangkan penyakit, hanya untuk gaya-gayaan. Nah, ya, kalau bagi perempuan ini ahwan, lebih ringan. Kenapa? Dikarenakan bagi perempuan boleh berhias dengan gelang, ya, dengan kalung. Boleh bagi perempuan berhias dengan itu. Nah, dengan gelang atau dengan kalung, ya, selama dia tidak tampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Adapun bagi laki-laki, nah, tidak boleh memakai perhiasan berupa kalung ataupun gelang. Walaupun bukan dari emas. Ya, dari benang, dari karet misalkan. Nah, atau dari plastik dan lain sebagainya. Bagi laki-laki tidak boleh. Dikatakan ini perhiasan yang khusus bagi perempuan. Kalau laki-laki memakainya berarti menyerupai perempuan. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan ancaman laknat. Nah, bagi para laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitupun sebaliknya, laknat bagi para perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, ya, kita kecualikan. Nah, pada kondisi yang hajah dibutuhkan sekali. Ya, seperti ketika masuk rumah sakit, mesti ditandai pada tangannya gelang, misalkan. Ya, sebagai nomor, nah, nomor pasien atau lain sebagainya. Ya. Ini tidak ada masalah dikarenakan ada hajah kebutuhan. Nah, ya. Atau misalkan rugu pasukan, ya, tentara. Nah, untuk menandai dia pasukan apa, misalkan ditandai pada tangannya ada gelang. Ya. Ini tidak mengapa, ada hajah, ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, maka tidak boleh bagi laki-laki menyerupai kaum perempuan dengan memakai perhiasan yang khusus bagi perempuan. Asani atau yang kedua, ana sahabi lau mata wahia alaihi ma'aflaha fih. Fihi syahidun li kalami sahabah anna syirkal asgar akbar minal kabair. Yeah. Bahwasanya sahabat, kalau seandainya meninggal dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan menggantungkan tamimah, nah, jimat-jimat, atau memakai gelang, atau memakai benang dengan tujuan untuk menghilangkan bala atau menolak bala, kalau meninggal dalam kondisi seperti itu, maaflah, tidak akan beruntung. Maka dalam azhar ini, sebagai pendukung penguat terhadap ucapan sahabat, anna syirkal asgor akbaru minal kabair, sesungguhnya kesyirikan yang kecil lebih besar dari dosa-dosa besar. Nah, jadi jangan sampai kita menyepelekan kesyirikan yang kecil. Ya. Kenapa? Kesyirikan yang kecil itu dosanya lebih besar dari dosa-dosa besar. Ya. Contohnya misalkan seorang berdusta itu termasuk di antara dosa besar. Ya. Seseorang bersumpah atas nama Allah terhadap suatu kedustaan, dosa besar. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan salasun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim. Ada tiga orang yang Allah tidak akan mengajak bicara kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pun tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Tidak akan melihat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikucilkan. Yeah. Dan Allah tidak akan mensucikannya. Dan bagi mereka adab yang pedih. Nah, yang pertama al-musbil izarahu, orang yang menjulurkan pakaiannya atau sarungnya melebihi mata kaki. Nah, yang kedua al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Yeah. Atau orang yang dia memberi kepada orang lain dengan harapan orang yang diberi memberikan yang lebih dari apa yang dia beri. Nah, yang ketiga al-munafik sil'atahu bil halifil kadib. Yeah. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Nah, supaya dagangannya laku, dia bersumpah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, barang ini bagus. Demi Allah, barang ini saya beli mahal, tapi saya jual murah, misalkan, dan lain sebagainya. Ini bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala terhadap kedustaan hanya untuk melariskan dagangannya. Ancamannya keras, saya sebutkan. Yeah. Tapi ketika ada seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang diucapkannya itu benar, tapi dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya lebih besar. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun disumpahinya suatu kebenaran, dosanya lebih besar. Nah, seseorang bersumpah misalkan demi langit, demi bumi, ya, atau demi Rasul, ya, ini dosanya lebih besar, ya, daripada orang yang bersumpah dengan nama Allah terhadap suatu kedustaan. Nah, kenapa dikatakan bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala? Ini masuk ke dalam kesyirikan. Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Rasul mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan kekafiran dan juga kesyirikan. Nah, saya sebutkan di sini, anna syirkal asgar akbaru minal kabair. Bersumpah dengan nama selain Allah masuk ke dalam syirik yang kecil. Ya, tapi dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Nah, Syaikh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala mengatakan, "Li'anna al-ma'asi wa in kanat kaba'ir illam takun syirkan." Ya. "Fala tukhillu bil aqidati wa amma syirkul asghar fa innahu yukhillu bil aqidah." Sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan walaupun itu dosa-dosa besar bukan termasuk kesyirikan. Ya. Sehingga tidak mengurangi akidah. Adapun kesyirikan yang kecil ini bisa mengurangi dan mencacati akidah. Ya. Kalau berkaitan dengan kesyirikan walaupun itu syirik yang kecil tetap mencacati akidah. Nah, wa aidan la yughfar 'ala as-sahih. Dan juga kesyirikan itu walaupun kecil tidak diampuni menurut pendapat yang sahih. Ya. Adapun wal ma'asi al-kaba'ir allati dunahu madannatul maghfirah. Ya. Adapun kemaksiatan, dosa-dosa besar di bawah kesyirikan, ya, maka masih ada harapan. Nah, untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia belum bertobat darinya. Allah mengatakan inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, ya, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Sebagian ulama berpendapat ayat ini sifatnya umum, Allah tidak mengampuni kesyirikan, ini umum, syirik yang besar dan juga syirik yang kecil, bagi orang yang meninggal belum bertobat darinya. Ya. Nah, jadi kesyirikan walaupun kecil lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar selain kesyirikan. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Ya. Adapun selain kesyirikan berupa dosa-dosa, walaupun itu dosa-dosa besar, ya, masih ada harapan untuk diampuni walaupun dia belum bertobat darinya. Nah, sehingga berhati-hati, ya, dari kesyirikan-kesyirikan walaupun itu kecil. Ya, banyak bentuknya seperti kita contohkan tadi. Bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, atau mengatakan, kalau seandainya bukan karena Allah dan kamu, ya, ucapan dan kamu ini, ya, dengan ucapan dan seakan-akan menyetarakan antara kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam kesyirikan walaupun kecil. Ya. Nah, dan juga bersumpah atas nama selain Allah kita sebutkan tadi, ini kesyirikan juga walaupun kecil. Ya. Kesyirikan yang kecil dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar, ya, yang di bawah kesyirikan. Nah, jadi hati-hati, ya, dari mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan. Nah, ya, walaupun main-main, ya, jangan dipermainkan, ya, masalah kesyirikan. Ya. Misalkan seorang dapat kesialan, jatuh atau lain sebagainya, kemudian kita ucapkan, oh salah, ya, antum kok hari itu perginya. Ya sial, ini mulai ya, jatuh kepada kesyirikan. Ya. Nah, menganggap suatu hari sebagai hari sial. Ya. Atau menyebutkan sebab nah, kesialan padahal itu bukan merupakan sebab kesialan. Ya. Dan banyak lagi contoh-contohnya yang jelas kita berhati-hati dari terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Yang besar begitu juga yang kecil. Kenapa dikatakan syirik yang kecil? Disebutkan oleh sebagian sahabat lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa-dosa besar di bawah kesyirikan. Ya. Termasuk dalam pembahasan kita tadi, ya, memakai gelang dengan tujuan untuk menghilangkan atau menolak penyakit. Ya, memakai kalung ya, untuk menghilangkan atau menolak penyakit. Ya. Yang jelas segala macam bentuk kesyirikan, walaupun itu kecil, hendaklah kita menjauhinya. Dikarenakan kesyirikan yang kecil lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.